Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala asy-syarih al-'allamah Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala war-ridha, dan termasuk sifat yang disebutkan oleh sahib kitab Aqidatis Salaf Ashab Al-Hadith, yaitu Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah ridha. Zakar Allah tabaraka wa ta'ala sifat ridha fi ayatin. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan sifat ridha pada beberapa ayat Al-Quran. Qaqawlihi azza wa jal, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Bayyinah ayat ke-8. Ya, di antara sifat-sifat yang Allah tetapkan ya bagi dirinya subhanahu wa ta'ala adalah sifat ridha, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, berbeda dengan sifat yang ada pada makhluk. Naam. Wa fi du'a'i nabiyhi Sulaiman alaihi salam, dan juga sebagaimana dalam doa Nabi Sulaiman, ya, Nabi ya, utusan Allah, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam, wa an a'mala salihan tardahu, ya, dan agar aku beramal saleh yang engkau ridai, suatu amalan saleh yang engkau ya Allah ridai. Dalam surat An-Naml ayat 19. Ini sudah dua dalil, dua ayat di dalam Al-Quran yang menetapkan sifat ridha bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil ahadith wasafahu ar-rasul alaihi salatu wassalam birridha, dan dalil dari hadith ya bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan ridha dalam doa yang sangat terkenal dan bagus sekali kalau kita berdoa dengannya, yaitu beliau alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya, ini sisi pendalilannya sangat jelas sekali. Ya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu, dari kemurkaan-Mu. Ya. Kita berlindung dengan keridhaan Allah, sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, yaitu ridha. Naam. Wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka. Hadisnya diriwayatkan di sini dalam ta'liq, disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Malik, ya, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, sisi penilaiannya sangat jelas sekali. Ya, Rasul alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu, ya, dari kemarahan-Mu, dari kemurkaan-Mu. Menunjukkan dan menetapkan bahwasanya di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat ridha. Sifat ridha. Wa qala ta'ala, dan dalil yang lain yang menetapkan tentang sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala adalah dalam surat Az-Zumar ayat ke-7. In takfuru fa inna Allah ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Yang maknanya, makna dari ayat ini, ya in takfuru fa inna Allah ghaniyyun 'ankum. Jika kalian kafir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, ya, tidak butuh terhadap kalian. Naam. Dan sesungguhnya Allah tidak meridhai kekufuran pada diri hamba-hambanya. Syahidnya, ya, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, ya, persisi pendalilan yang sangat kuat sekali, jika kalian bersyukur, yardahu lakum, niscaya Allah akan meridhai kalian. Sifat, ya, penetapan dalam ayat ini terdapat penjelasan, keterangan penetapan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dengan menghindari perkara-perkara yang terlarang, yaitu ta'til, tidak boleh menolak sifat tersebut, ya, dan juga tidak boleh tamtsil, menyerupakan sifat ridha tersebut dengan sifat-sifat yang ada pada diri makhluk, tidak boleh, ya, dan juga tidak boleh melakukan tahrif atau ta'wil yang fasid, yaitu merubah-rubah, ya, makna dari ridha tersebut pada, ya, makna-makna yang keluar dari zahirnya. Naam. Dan juga harus dihindari sifat-sifat atau perkara-perkara yang lain seperti takyif, membagaimanakan atau menanyakan bagaimana dari sifat tersebut, ya. Dan ini dipahami dari kaidah-kaidah yang telah kita ambil pelajarannya pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Ya, kita tetapkan sifat ridha seperti sifat-sifat yang lain yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, bagi dirinya di dalam Al-Qur'an atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kita seluruhnya tetapkan sifat-sifat yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih tersebut sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Ya, tanpa mentahrif, tanpa mentamtsil, tanpa menta'til, ya, tanpa mentakyif, ya, dan juga tanpa menta'til dari sifat-sifat, ya, tersebut. Naam. Dan dalam sifat ridha ini, dalam sifat ridha ini terdapat kelompok-kelompok ahlu ta'til, orang-orang yang dikenal dengan mu'attilah, yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, sebagaimana telah lewat pelajarannya, orang-orang mu'attilah ahlu ta'til terbagi menjadi dua, yaitu ta'til kulli dan ta'til juz'i. Ya. Di antara mereka ada yang menolak ta'til, itu menolak, meniadakan seluruh nama-nama dan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Ya, mereka adalah orang-orang Jahmiyah. Di antara mereka ada yang menolak seluruh sifat-sifat. Mereka menetapkan nama tanpa sifat. Ya, ini orang-orang Mu'tazilah. Ya. Ta'til kulli. Ta'til juz'i, di antara mereka menetapkan sebagian dari sifat-sifat dan menolak sifat-sifat yang lainnya dengan berbagai macam ta'wilat. Ta'wil-ta'wil yang fasid, yang rusak, yang lebih tepatnya dinamakan dengan tahrif. Ya. Mereka ahlu ta'til, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah dalam syarah Lum'ah Al-I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Ar-Rasyad, beliau menyebutkan dalam sifat, menerangkan keterangan Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, yaitu sifat yang kelima yang disebutkan Ar-Ridha, ya, setelah beliau menyebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, beliau juga mengatakan bahwasanya para salaf as-salih telah bersepakat tentang menetapkan sifat ridha bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fayajibu ithbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Maka wajib, kata beliau rahimahullah, ini kesepakatan para ulama salaf. Iya, setelah menetapkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, kemudian beliau menyebutkan para ulama salaf telah bersepakat untuk menetapkan sifat ridha bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib menetapkan sifat ridha bagi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mentahrif, tanpa menta'til, tanpa mentakyif, dan juga tanpa mentamthil. Dan telah lewat keterangan dari ya perkara-perkara yang telah disebutkan tadi. Ya, walhamdulillah. Wa huwa ridha haqiqi yaliku billahi ta'ala. Dan sifat ridha bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah sifat yang hakiki, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ahlu ta'til telah mentafsirkan dengan tafsir yang salah, menta'wil dengan ta'wil yang rusak, yang lebih tepatnya disebut dengan tahrif. Ya. Mereka nyatakan sifat ridha tersebut maknanya adalah thawab, yaitu pahala. Ya. Jadi mereka menakwilkan ya, Allah ketika meridhai hamba-hambanya yang beriman, maksudnya Allah akan memberikan pahala bagi mereka. Mereka tidak mau menetapkan sifat ridha. Mereka tolak. Lantas bagaimana perlakuan mereka terhadap ayat-ayat yang banyak yang menetapkan sifat ridha? Hadis-hadis yang sangat banyak yang menetapkan sifat ridha bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka katakan makna ridha tersebut adalah thawab, yaitu pahala. Ya. Ini tahrif yang mereka lakukan. Ta'wil yang fasid. Karena tidak berdasarkan dalil. Maka, ya, perkara ini, ta'wil yang mereka lakukan, tahrif yang mereka lakukan, terbantahkan dengan kaedah-kaedah yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, dalam muqaddimah syarah Lum'ah al-Itiqad, ya, pada kaidah yang keempat, beliau menyebutkan bahwasannya setiap ahlu ta'til bisa dibantah minimalnya dengan tiga bantahan. Siapa yang masih ingat yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu? Tiga bantahan ini bisa membantah seluruh syubhat, ya, seluruh ya ta'wilat, ta'wil-ta'wil, tahrif-tahrif yang dilakukan oleh ahlu ta'til, ya, mu'attilah. Tiga bantahan. Terkadang pada suatu permasalahan ada bantahan tambahan yang keempat, kelima. Tetapi minimalnya setiap ta'wil yang mereka lakukan, tahrif yang mereka lakukan terhadap sifat-sifat Allah bisa dibantah dengan tiga bantahan tersebut. Kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Siapa yang masih ingat? Tafadhal, muroja'ah. Insya Allah sebenarnya bisa ini semua. Cuma untuk tunjuk tangan itu agak berat, ya. Ya, Muawiyah. Tafadhal, Muawiyah. Ya, kaidah untuk membantah ta'wil mereka. Mereka orang-orang ahlu ta'til, mu'attilah. Ya, menta'til, mentahrif, ya. Sifat ridha dengan thawab, pahala. Maka kita bantah dengan kaidah-kaidah yang telah kita sebutkan. Ya. Yang pertama, ucapan mereka ya menyelisih apa? Zahir dari nas. Ya. Ucapan mereka ini ketika menta'til, mentahrif, menolak sifat ridha, kemudian menta'wil ya sifat ridha dengan thawab. Ucapan mereka ini, bantahan yang pertama, ya, menyelisihi zahir yang nampak dari nas-nas Al-Qur'an dan hadis yang menetapkan tentang sifat ridha. Ya. Allah menetapkan dalam Al-Qur'an sifat ridha bagi dirinya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang menetapkan sifat ridha bagi Allah. Mereka ahlu ta'til mengatakan itu bukan ridha, tetapi itu adalah pahala. Berarti apa? Bantahan yang pertama, ucapan mereka, ya, atau ucapan kalian wahai ahlu ta'til telah menyelisih zahir yang nampak dari apa? Nas-nas yang ada, dalil-dalil yang ada. Bantahan yang kedua, tafadhalu. Abdullah. Ahsan. Barakallahu fiik. Ya qauluhum khilaf tariqatis salaf. Ya. Ucapan mereka ini, ahlu ta'til ini menyelisihi jalannya para salaf. Para salaf mengatakan amirruha kama ja'at. Biarkanlah dalil-dalil yang berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut, ya, pahamilah sesuai datangnya. Ya. Maksudnya apa? Ala zahir. Ya, kita memahami makna dari nas-nas Al-Qur'an dan hadis tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan zahir yang nampak dari dalil-dalil tersebut, ayat-ayat atau hadis-hadis tersebut. Ya. Berarti ketika mereka menyimpangkan makna ridha dengan thawab, dengan pahala, ya, mereka, bantahan kita yang kedua terhadap mereka adalah mereka telah menyelisihi jalannya para salaf as-salih. Padahal kita diperintahkan, ya, untuk selamat adalah memahami ayat-ayat Al-Quran dan memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman salaf as-salih. Ya, mereka, ya, adalah pemahaman yang ada pada mereka adalah pemahaman yang benar. Ya, mereka adalah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum adalah manusia-manusia terbaik. Ya, manusia-manusia terbaik setelah para nabi dan rasul yang langsung mendapatkan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jalan keselamatan adalah dengan memahami, ya, Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf as-salih. Oleh karena itu, ya, orang-orang yang berjalan di atas jalan tersebut dikenal dengan salafiyun. Salaf menisbahkan dirinya kepada salaf, orang-orang terdahulu yang saleh. Maksudnya kami, ya, salafiyun, ya, kami berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf as-salih, orang-orang terdahulu yang saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para imam a'immah al-Islam yang mengikuti mereka dengan baik. Naam, barakallahu fikum. Jawaban yang ketiga atau bantahan yang ketiga, siapa yang masih ingat? Yang ketiga, silakan, tafadhalu. Idris. Enggak ingat. Abbas ingat, Abbas. Tafadhalu. Nah, pendapat mereka tidak berdasarkan dalil yang sahih. Ya. Kalau kita tuntut mereka, apa dalil kalian? Ya, mengatakan, ya, ridha maknanya adalah thawab, pahala. Datangkan satu dalil saja. Satu ayat Al-Quran saja. Tidak bisa mereka menyebutkan. Satu hadis saja dari Rasulullah SAW. Mereka tidak bisa, tidak mampu untuk mendatangkannya. Naam. Ya, jadi bantahan yang ketiga, ya, ucapan mereka ketika menafsirkan, ya, mentahrif, menyimpangkan makna ridha dengan makna thawab, pahala, tidak berdasarkan satu dalil pun yang sahih. Ya, tidak ada sandarannya dari dalil-dalil yang sahih. Naam, barakallahu fikum, ada baiknya seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, ya, ketika kita menyalahkan mereka ahlu ta'wil, ya, ketika mereka melakukan ta'wil tetapi ta'wil yang salah, ya, maka mereka orang-orang mu'attilah ahlu ta'wil, ya, akan membalas ahlu sunnah dengan bantahan bahwasannya kalian ahlus sunnah melarang kami untuk berbuat ta'wil, melarang kami untuk menta'wil. Tetapi kalian wahai ahlus sunnah juga telah terjatuh dalam ta'wil. Ya, ini penting sekali. Dan ini telah terlontar syubhat tersebut dan dibahas, ya, oleh para ulama kita. Di dalam diantaranya oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam Qawaid Al Muthla, ya, Al Qawaid Al Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al Husna, ya, kaidah-kaidah yang baik, yang bagus dalam sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan nama-namanya yang indah, ya, Asma' Al Husna. Beliau sebutkan di bagian akhir, ya, kitab tersebut, ya, syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlul bid'ah, ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat dalam permasalahan tauhid al-asma' was sifat. Ya, mereka lontarkan syubhat yang seperti itu. Ya, kalian ahlu sunnah melarang kami, ya, membantah kami ketika kami menta'wil. Ya. Tetapi kalian sendiri melakukan ta'wil. Nah, maka jawabannya oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, beliau jawab, dan ini mengingatkan kita bagi yang telah belajar, dan alhamdulillah insyaAllah kebanyakan kita telah belajar kitab Kashf Asyubuhat. Ya, Kashf Asyubuhat. Menyingkap, ya, membongkar syubhat-syubhat ahlu syirik, ya, da'i-da'i penyeru kepada kesyirikan. Kitab Kashf Syubhat itu mengupas tuntas, ya, bagaimana syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang menyeru kepada kesyirikan, ya, dalam tauhid al-uluhiyah. Ya, di bagaimana cara membantahnya, bagaimana cara berdialog, mendebat mereka dengan baik, diajari oleh Syekh rahimahullah, ya, dalam kitab Kashf Syubhat. Ada jawaban yang mujmal, yang global, ya, dan juga ada jawaban yang terperinci syubhat per syubhat. Begitu juga dalam kitab ini Al-Qawaid Al-Muthla, ya, Asy-Syaikh rahimahullah, ya, membongkar syubhat-syubhat ahlul bid'ah dalam permasalahan tauhid al-asma' was-sifat. Ya. Jawabannya, ya, ada dua, jawaban mujmal dan jawaban mufassal. Mujmal secara global. Ya. Dan juga ada jawaban yang mufassal, terperinci, syubhat per syubhat. Ya. Jawaban yang mujmal, beliau katakan, ya, yang pertama, kita tidak menerima, ya, bahwasannya tafsir yang dilakukan oleh para salaf, ya, ahlus sunnah wal jamaah salafiyun, kita tidak terima kalau itu disebut dengan, ya, dengan tahrif. Ya. Bahwasannya itu menyimpangkan makna dari zahirnya. Nah, karena zahir dari dalil-dalil yang ada dari ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih itu dipahami sesuai dengan siaknya, konteksnya. Ya, konteks ayat dilihat sebelumnya, dilihat setelahnya. Konteks hadisnya, ya, dilihat sebelumnya, lafadz-lafadz sebelumnya, setelahnya, seperti itu. Ya. Dan ditinjau dari tertib al-kalam, susunan kalamnya. Naam. Maka, ya, betul-betul ketika ingin melihat, ya, makna yang zahir dari ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah, benar-benar harus melihat dalil tersebut secara cermat, teliti dan lengkap. Ya, tidak sepotong-sepotong. Nah, maka tuduhan yang dilakukan oleh mereka ahlu ta'til terhadap ahlu sunnah wal jamaah salafiyun, bahwasanya kalian juga menta'wil. Kita bantah dengan bantahan yang pertama, ya, kita tidak terima. Apa yang dilakukan oleh salafus soleh dinyatakan sebagai tahrif. Bukan. Karena mereka memahami dalil-dalil tersebut sesuai dengan zahirnya. Dan zahir dari ayat-ayat atau hadis-hadis yang sahih tersebut, ya, harus dilihat dengan apa? ya, konteksnya, konteks ayatnya atau hadisnya, lafaz-lafaz sebelumnya dan sesudahnya dilihat secara sempurna. Tidak boleh dilihat dan dipahami sepotong-sepotong dari ya bagian-bagian ayat atau hadis tersebut saja. Nah, yang kedua, bantahan yang kedua, ini yang dikenal dalam retorika dalam berdebat, yaitu taslim taslim jadali. Yaitu apa? Ya, anggaplah benar ya tuduhan kalian. Nah, anggaplah benar tuduhan kalian bahwasanya salaf as-salih, salafiyun, ahli sunnah melakukan ya sarf al-ma'na an zahiri, yaitu menyimpangkan makna dari zahirnya. Anggaplah benar tuduhan kalian ahli sunnah melakukan ta'wil. Maka jawabannya apa? Ta'wil yang dilakukan mereka ahli sunnah adalah ta'wil yang sahih. Ya, karena ta'wil yang bermakna sarful lafzi an zahirihi ya terbagi menjadi dua, dan ini keterangannya telah lewat dalam pelajaran yang telah lalu, yaitu ta'wil yang sahih dan juga ta'wil yang fasid, yang batil. Ta'wil yang sahih itu ta'wil ya menyimpangkan makna dari zahirnya kepada makna yang lain tetapi dengan dalil, ya, dengan dalil atau ada qarinah-qarinah yang sahihah. Ya, ini disebut dengan tafsir. Inilah yang disebut dengan tafsir. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia, Abdullah bin Abbas, terhadap agama dan ajarkanlah kepada beliau, kepada dia ta'wil, yaitu tafsir Al-Quran. Naam. Berarti ta'wil jenis ini yang berdasarkan dalil yang sahih itu adalah ta'wil yang sahih, yang tepatnya disebut dengan tafsir. Dan ini telah digunakan oleh para salaf, di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya ya banyak menyatakan wa ta'wilu hadhihi al-ayah kada wa kada. Ya. Ta'wil ayat ini adalah seperti ini dan seperti ini. Maksudnya apa? Tafsir ayat ini adalah ini dan ini. Ya. Adapun yang kalian lakukan wahai ahlu ta'til, ya asyairah, asy'ariyah dan yang lainnya, ya ketika menta'wilkan sifat-sifat Allah seperti sifat ridha dita'wilkan dengan thawab pahala, ya. Ta'wil yang kalian lakukan ini tidak berdasarkan apa? Dalil yang sahih. Lebih tepatnya, ya, ta'wil kalian adalah tahrif. Loh, mengapa mereka tidak mau disebut dengan tahrif kelakuan mereka? Inilah busuknya, ya, makar jahat dari ahlul bid'ah. Kesesatan itu dibungkus dengan apa? Bahasa-bahasa yang indah. Ya, ini salah satu talbis iblis, syaitan. Ya, menamai ya perkara-perkara yang jelek dengan yang indah. Kalau mereka ya mau dinamain ini dengan tahrif, ya sudah langsung terbongkar, karena Allah Subhanahu wa taala telah mencela tahrif dalam Al-Qur'an sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab ya dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Yuharrifunal kalima an mawadhi'. Mereka ahlul kitab melakukan tahrif terhadap ya kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi, ya, yaitu kepada Nabi Musa, kitab Taurat, kepada Nabi Isa, kitab Injil, ya, mereka telah merubah-rubah, ya, Taurat dan Injil tersebut, ya, tahrif. Allah namai dengan apa? Tahrif. Oleh karena itu mereka lari, ahlu ta'til lari, tidak mau menamai apa yang mereka lakukan dengan tahrif, tetapi mereka namai dengan ta'wil. Tetapi pada hakikatnya apa? Tahrif. Karena ta'wil yang mereka lakukan adalah ta'wil yang fasid, yang rusak, yang tidak berlandaskan suatu dalil yang sahih. Naam. Contoh pada permisalan yang ke-11. Ya, ini hadisnya sangat terkenal. Saya sengaja contohkan ini dengan satu hadis ini. Ya, agar kita menjadi jelas, ya, bagaimana cara membantah ahlu ta'til dari kalangan Asy'ariyah dan yang lainnya. 6. Hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi juga dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang terkenal dengan hadis wali. Ya, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis ini adalah hadis yang paling sahih yang diriwayatkan tentang wali-wali Allah. Ya, wali-wali Allah itu siapa? Naam. Disebutkan, siapa yang masih ingat wali-wali Allah yang Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah sebutkan dalam kitab Al-Usul As-Sittah. Ya, ciri-ciri tentang wali-wali Allah. Siapa yang masih ingat? Ya, insyaallah sudah banyak yang belajar ya. Siapa yang masih ingat ciri-ciri wali-wali Allah? Tafadhalu. Abdul Razak. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ciri-ciri wali-wali Allah, mereka beriman dan bertakwa pada Allah. Iya. Dan juga dalam surat Al-Maidah, siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Ya. Tafadhalu. Ingat Isa? May yartadid minkum ma'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Iya. Cirinya ya, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ya, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Naam. Dan kemudian lanjutkan ayatnya. Saya masih ingat Afif. Tafadhal. Adillatin 'alal mu'minin, ya, mereka berlembah lembut ya terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian a'izzatin 'alal kafirin, tegas ya terhadap orang-orang kafir. Kemudian wala yakhafuna laumata la'im, tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Dan di antara ciri-ciri wali-wali Allah ya yang akan disebutkan dalam hadis ini, hadis qudsi, hadis Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Ya. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Ya. Kemudian syahidnya, naam, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Setelah beliau menyebutkan ya, yaitu di sini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harf, ya bil harbi, wala yazalu, naam. Taib, apa ayatnya atau hadisnya? Siapa yang ingat hadis qudsinya setelahnya? Saya agak lupa sekarang. Setelahnya Hasan barakallahu fik. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ya ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu 'alaih. Naam, barakallahu fik. Dan tidaklah seorang hamba ya mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai ya daripada ketika dia melakukan perkara-perkara yang aku wajibkan. Jadi perkara-perkara yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba benar-benar menjaga perkara-perkara yang telah Allah wajibkan kepadanya. Allah sangat mencintai, lebih Allah cintai dari ya perkara-perkara yang lainnya. Naam. Kemudian syahidnya wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Naam. Dan tidaklah seorang hamba, tidaklah hambaku terus-menerus mendekat ya, mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak amalan-amalan yang sunnah nafilah hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Ya. Artinya ciri-ciri wali-wali Allah benar-benar menjaga perkara-perkara yang Allah wajibkan kepadanya. Ditambah lagi dengan apa? Memperbanyak amalan-amalan yang sunnah nafilah akan mendatangkan kecintaan Allah. Allah akan mencintai hamba-hamba tersebut. Fa'idha ahbabtuhu, ya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubasiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Dan ketika aku telah mencintai hamba tersebut, janji dari Allah, ya, dan ketika aku telah mencintai hamba tersebut, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, menjadi tangan yang dia memegang dengannya, dan menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Inilah yang ya merupakan ya lafaz-lafaz yang diambil oleh ahlu ta'til ya untuk membantah ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah ya salafiyun mengatakan makna dari hadis qudsi ini ya sesuai dengan zahirnya. Apa itu zahirnya? Ya, zahirnya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada hamba tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik meluruskan ya hamba tersebut. Tidaklah dia mendengar kecuali pendengaran yang baik, hal-hal yang baik. Tidaklah dia akan melihat kecuali hal-hal yang baik. Tidaklah dia akan memegang kecuali perkara-perkara yang baik. Tidaklah dia akan melangkah kecuali kepada tempat-tempat yang baik. Ya. Ini sebagaimana diterangkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini makna yang benar dari hadis tersebut. Naam. Jadi seluruh perbuatan hamba yang telah dicintai oleh Allah, yang merupakan wali-wali Allah, yang mendapatkan taufik petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka seluruh amalannya kulluhu lillah ta'ala ikhlasan wa billahi ta'ala isti'anatan wa fillahi ta'ala syar'an wattiba'an, ya, fayatimmu lahu bidzalika kamalul ikhlas wal isti'anah wal mutaba'ah. Ini ciri wali-wali Allah, masya Allah, yaitu mereka benar-benar ya seluruh amalannya wali-wali Allah yang telah Allah cintai tersebut, yang benar-benar menjaga perintah-perintah Allah yang telah Allah wajibkan kepadanya, memperbanyak amalan-amalan yang sunnah nafilah, ya, maka seluruh amalannya akan ikhlas untuk Allah, ya, dan senantiasa dia bersandar, bertawakal, minta pertolongan kepada Allah, dan juga dalam amalan-amalan tersebut senantiasa akan dia usahakan mencocoki ya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya ghayah dari taufik, kata beliau, wa hadza ghayatut taufik wa hadza ma fassarahu bihi salaf. Inilah yang merupakan puncak dari taufik yang Allah berikan, hidayah, taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya, Allah mencintai seorang hamba tersebut karena dia benar-benar ya melakukan, menjaga perintah-perintah Allah, memperbanyak amalan-amalan yang saleh, yang sunnah. Allah mencintainya. Allah memberikan petunjuk badannya. Pendengarannya akan mendengar hal-hal yang baik. Penglihatannya akan melihat hal-hal yang baik. Ya, langkahnya akan melangkah pada perkara-perkara yang baik. Seluruh amalannya dia usahakan ikhlas untuk Allah dan senantiasa bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan pada Allah, dan dia senantiasa berusaha seluruh amalannya dia cocokkan dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir yang benar dari hadis qudsi tersebut. Ya, dan ini sesuai dengan zahir dari lafaz. Ya, dari lafaz tersebut. Karena kita perhatikan ya lafaz hadis tersebut yang setelahnya, wa in sa'alani la u'tiyannahu, jika hamba tersebut meminta kepadaku niscaya aku akan berikan, karena termasuk wali-wali Allah. Iya, jika dia meminta niscaya aku akan beri. Wa la in ista'adhani la u'idannahu, jika dia memohon perlindungan, niscaya aku akan lindungi. Ya, ini keutamaan wali-wali Allah. Dalam hadis ini berarti ditetapkan, ya, antara apa? Ada dua pihak, yaitu hamba dan al-Khaliq. Wala in sa'alani, jika hamba tersebut meminta kepadaku, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti di sini ada makhluk hamba wali tersebut yang meminta kepada al-Khaliq, sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Ini tafsir yang benar. Tidak seperti yang dituduhkan oleh ahlu ta'wil, ahlu ta'wil, ketika mereka mengatakan zahirnya bukan seperti itu. Ya, zahirnya seperti apa? Seperti keyakinan hululiyah. Ya, seperti keyakinan ittihadiyah. Allah menyatu dengan makhluk. Kenapa? Kata mereka, ya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jika aku telah mencintai wali tersebut, hamba tersebut, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, akan menjadi tangan yang dia memegang dengannya, akan menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Ahlu ta'wil mengatakan ini zahirnya, ya, yaitu apa? Ya, keyakinan hululiyah. Kalian ahlu sunnah tidak mau memaknai ayat hadis ini, hadis qudsi ini sesuai dengan zahirnya. Kalian menta'wil. Oleh karena itu sudah, kita sama-sama menta'wil. Ya, tujuan mereka apa? Tujuan mereka pertama agar mudahana. Sudah, sama-sama menta'wil. Kalian menta'wil, kita juga menta'wil. Oleh karena itu, jangan kalian apa? Ingkari kami. Ya, atau membenarkan ta'wil yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah tersebut. Dan ini ya telah dibantah, ya, bahwasannya ya memahami hadis jangan sepotong-sepotong. Mereka orang-orang yang memahami zahirnya seperti keyakinan hululiyah, yaitu Allah menyatu dengan makhluknya, wal'iyadzu billah, ya, ya, seperti wihdatul wujud, ya, keyakinan kufur, iyadan billah, ya, manunggaling kawula gusti, ya, yang orang-orang sufi ekstrim, ya, sudah terjatuh padanya, wal'iyadzu billah. Kalangan wihdatul wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluk, wal'iyadzu billah, keyakinan kufur yang sangat jelas-jelas kekufurannya. Mereka mengambil hanya penggalan yang tadi, fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, sampai warijlahu alladhi yamshi biha. Padahal dalam hadis qudsi tersebut, potongan setelahnya membantah ya syubhat mereka, yaitu wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala dan hadis qudsi ini sendiri menetapkan, ya, ada al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, dan ada makhluk, yaitu wali tersebut, hamba tersebut, ya. Dia wali tersebut mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Banyak melakukan amalan-amalan yang nafilah, yang sunnah, setelah benar-benar menjaga amalan-amalan yang wajib. Berarti dia beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti tidak sama, ya, Allah dengan makhluknya. Naam. Dan dikatakan oleh Syekh rahimahullah, naam, bahwasanya yang mengatakan pendengaran wali, penglihatan wali, tangan seorang hamba wali tersebut dan kakinya, seluruhnya adalah sifat-sifat dan bagian dari Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya adalah suatu, ya, perkataan yang sangat munkar, ya. Tidak terbayangkan ada seorang manusia yang meyakini, memahami hadis seperti itu. Ya, seperti itu. Wal'iyadzu billah. Naam. Tayyib. Wala yumkin li ayyi 'aqilin an yafham anna al-khaliq al-awwal alladhi laysa qablahu shay'un yakunu sam'an wa basaran wa yadan wa rijlan li makhluqin. Kata beliau rahimahullah, tidak mungkin bagi seorang yang berakal, tidak mungkin, kata beliau, bagi seorang yang berakal, berakal yang sehat. Adapun mereka mungkin berakal tapi akalnya sudah tidak sehat. Ya, waliyadzu billah. Bagi orang yang berakal tidak akan mungkin memahami bahwasanya al-Khaliq yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang mendahului Allah, ya, menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki seorang makhluk yang dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang yang berakal akan memahami seperti itu. Berarti syubhat ahlu ta'til, ya, yang menyatakan atau yang menyokong, mendukung pemahaman wahdatul wujud, terbantahkan, ya, dari akarnya, ya. Syubhat yang lemah seperti sarang laba-laba. Walhamdulillahi rabbil alamin, ya, jelas sekali. Jadi memahami ayat atau hadis jangan sepotong-sepotong. Dan ini memang yang dilakukan oleh ahlul bidah, ya, sesuai dengan hawa nafsu mencari-cari ayat-ayat Al-Quran, mencari hadis-hadis, ya, yang sesuai dengan kesesatan yang ada pada diri mereka, walaupun sepenggal mereka ambil untuk apa? Menguatkan yang ada pada diri mereka. Padahal untuk memahami ayat Al-Quran atau hadis-hadis tersebut harus dipahami secara utuh, ya, sesuai dengan konteksnya, lafaz-lafaz sebelumnya, lafaz-lafaz setelahnya, tarkib kalam, susunan kalamnya. Dipahami secara, ya, sepenuhnya, jangan sepotong-sepotong. Dan ciri-ciri ahlul bid'ah, mereka menetapkan madhab dulu, baru mencari dalil. Ya, apa itu? Ya, mereka, ya, menetapkan madhab, ucapan, pendapat, baru kemudian mencari apa? Dalil. Adapun ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah dalil dulu, baru terbangun dari dalil tersebut, ya, suatu keyakinan. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi ini salah satu contoh di antara contoh-contoh yang sangat banyak, ya, belasan jumlahnya, yang mereka ahlu ta'til, ya, dari kalangan Asy'ariyah dan yang lainnya menuduh ahlu sunnah melakukan ta'wil. Tetapi jawabannya apa? Tadi, ya, ta'wil yang dilakukan ahlu sunnah terhadap dalil-dalil yang mereka tuduhkan tersebut, ta'wil yang sahih. Ta'wil yang sahih yang disebut dengan apa? Tafsir. Adapun yang mereka lakukan Asy'ariyah dan yang lainnya, Asy'ariyah dan yang lainnya dari ahlu ta'til, ketika mereka menta'wil, mereka ta'wil yang mereka lakukan adalah ta'wil yang fasid, yang rusak, yang tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan, ya, pendukung-pendukung qarinah-qarinah yang sahihah, yang dikenal dengan tahrif. Ya, penting sekali, ya, untuk mempelajari kitab, ya, kitab-kitab seperti ini, seperti Qawaid Al-Muthna dan yang lainnya, yang membentah syubhat-syubhat dari kalangan ahlul bid'ah dalam permasalahan tauhid al-asma' was-sifat. Sebagaimana penting juga kita mempelajari, ya, kitab Kashf Asy-Syubhat, yang membantah, membongkar syubhat-syubhat pelaku kesyirikan, dai-dai yang menyuruh kepada kesyirikan, ya. Mereka menontarkan berbagai macam syubhat dan telah dibantah oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitabnya Kashf Asy-Syubhat. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bukannya kita, ya, mempelajari syubhat tersebut untuk, ya, bersenang-senang dengannya atau itu bukan. Tetapi apa? Kita mengetahui kejelekan agar kita bisa menjauhinya. Araftu syarra la li syarr, walakin litawaqqih, wa man lam ya'rif asy-syarra minal khair yaqa' fi. Ya. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk melakukannya, ya, tetapi untuk berjaga-jaga, berhati-hati dengannya. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan-kebaikan yang ada, maka dia akan terjatuh padanya. Naam. Maka Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu berkata dalam hadis yang sahih, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, makhafata an yudrikani." Dahulu kebanyakan manusia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, amalan soleh apa yang bisa memasukkan dalam surga, kebaikan apa, kebaikan ini apa, amalan yang paling baik, amalan yang paling utama. Ya, bertanya, kebanyakan manusia bertanya tentang kebaikan, dan itu baik, bertanya tentang kebaikan itu baik. Tetapi beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dan saya bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan, fitnah-fitnah yang akan terjadi, ya, tentang kejelekan-kejelekan, ya. Kenapa? Makhafata an yudrikani, khawatir perkara-perkara tersebut akan menimpaku. Ya, di sinilah, ya, pentingnya belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang di, ya, ajarkan oleh para ulama kita, ketika mempelajari tauhid juga mempelajari syirik, ya, bahayanya syirik, perincian syirik, ya, dan juga ketika mempelajari tentang sunnah mempelajari itu juga tentang bid'ah, bahayanya bid'ah, perincian bid'ah, agar kita berpegang teguh dengan sunnah dan bisa menjauhi dengan sejauh-jauhnya bid'ah-bid'ah yang ada, ya, menetapkan at-tasfiyah dan tarbiyah, ya, membersihkan dari berbagai macam noda-noda kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan, dan tarbiyah, yaitu membimbing umat di atas akidah yang sahihah. Ya, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan di antara yang kita dengar secara langsung dari Syekh Khalid Al-Zafiri hafizahullahu ta'ala, ya, dalam suatu majlis di Aden ketika itu, berkumpul bersama Syekh Aden, Syekh Ali Hudzaifi, Syekh Hani Burek, ya, hafizahumullah jami'an, beliau menukilkan suatu kisah, ya, di majlisnya Syekh Robi hafizahullah ta'ala wara'ah. Ketika itu Syekh Mukbil rahimahullah berkunjung, ya, ke Syekh Robi bin Hadi al-Madkhali. Ketika ditanya di majlis tersebut, karena memang dakwah salafiyah tersebar luas sekali di Yaman setelah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian karena gigihnya beliau Syekh Mukbil, ya, rahimahullah, dalam menyebarkan dakwah tersebut, maka beliau ditanya di majlis Syekh Rabi' tersebut, bima tantashir da'watukum, ya, wahai Syekh Mukbil rahimahullah, ya, bagaimana dakwah Anda bisa tersebar luas di Yaman, padahal sebelum datangnya Syekh Mukbil di utara Yaman Syiah, ya, merajalela, di selatan Yaman Sufiyah, ya, merajalela. Dakwah Syekh Mukbil rahimahullah, ya, tersebar. Dakwah Ahlu Sunnah tersebar luas di negeri Yaman. Maka ditanya di majlis Syekh Rabi' tersebut, bagaimana wahai Syekh rahimahullah, ya, dakwah Anda bisa tersebar luas di Yaman? Ya, kata beliau, jawaban yang singkat padat yang dikisahkan oleh Syekh Khalid Al-Zafiri hafizahullah, bil ilmi wa tamyiz. Ya, dakwah tersebut tersebar tentunya setelah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan ilmu, harus dengan bimbingan ilmu yang kuat, yang kokoh, ya, dan juga tamyiz, yaitu apa, memisahkan diri, ya, berpisah dari ahlul bid'ah, ahlu hizbiyah, ya, dari kalangan-kalangan hizbiyah yang ada. Ini penting sekali, dakwah ahlu sunnah akan menjadi terang benderang, tersebar, ya, dibangun di atas dua perkara ini, ilmu dan juga tamyiz, ya, berpisah, ya, dari ahlul bid'ah dan ahlu al-hizbiyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, kalau ada salahnya datangnya dari kekurangan yang ada pada diri saya dan dari syaitan, astaghfirullah wa atubu ilaik. Dan mungkin karena ini masa liburan, ya, nanti kalau ada ustadz-ustadz yang lain yang menggantikan, mudah-mudahan ada nanti hari Selasa, ya, digantikan ustadz-ustadz yang lain, ya, karena saya akan safar insyaallah. Kalau ada, alhamdulillah, kalau tidak ada berarti libur, ya, ya, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada ya nanti, ya, ya, pengurus Abu Sabun ada ya insyaallah yang ganti, atau ustadz-ustadz yang lain juga safar, ya, khair insyaallah, ya, musim liburan, ya, untuk murojaah, ya, insyaallah pelajaran-pelajaran yang ada di murojaah dahulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.